السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله، قوم مسلمين قوم مسلمات يا حرمتي، الحمد لله kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita mendapatkan taufik, kemudahan untuk melaksanakan kewajiban salat fajar. Dan alhamdulillah kita diberi kesempatan untuk duduk bermajlis, bertawasi bil haqqi wa tawasi bis sabr. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala diberi kesempatan untuk terus beramal, beribadah, memperbaiki ibadah kita. Dan ikhwani fiddin a'azakumullah, entah kesempatan kita ini berapa lama lagi, karena kesempatan kita terbatas. Hidup di dunia sebentar, seperti pohon yang tumbuh, kemudian menguning, kemudian layu, dan mati. Setelah itu kembali menjadi tanah dan tidak terlihat lagi yang kemarin kita lihat pohon tersebut. Dan begitulah kehidupan. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan kehidupan dunia seperti itu. Seperti sebuah pohon yang tumbuh semakin besar, kemudian layu, menguning, dan kemudian jadi hujus kembali. Ikhwani fil din a'azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dari Nu'man ibn Bashir radhiyallahu ta'ala anhu, pernah berdiri di mimbar dan kemudian berkata, anzartukumun nar, aku peringatkan kalian dari api neraka, aku peringatkan kalian dari api neraka. Kata Nu'man ibn Bashir, hatta law kana rajulun fi aqsa as-suq la sami'ahu, dengan suara yang keras Sungguh demi Allah, kalau ada seseorang di pasar, niscaya dia akan mendengar suara Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang menyatakan andartukumun nar, aku peringatkan kalian dari api neraka, aku peringatkan kalian dari api neraka. Demikian dikatakan oleh Nu'man bin Bashir bahwa Rasulullah SAW berkhutbah dalam keadaan memakai jubah luarnya, dan ketika beliau berkata seperti itu, sungguh aku melihat jubah beliau sampai terjatuh dan mimbarnya bergoyang dengan mengucapkan andartukumun nar, aku peringatkan kalian dari api neraka. Demikian pula diriwayatkan oleh Adi bin Hatim radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berkata dengan kalimat ittaqun nar wa ashah, kemudian beliau mundur sedikit seakan-akan takut sesuatu. Kemudian mengulangi kembali ucapan yang sama. Ittaqun nar. Hati-hati kalian dari api neraka. Hindarilah api neraka. Wa ashah. Kemudian beliau mundur kembali. Kata para sahabat, seakan-akan Rasulullah SAW melihat neraka. Beliau ketakutan dan mundur sambil menyatakan dengan kalimat ittaqun nar. Hatta dhananna annahu yanzur ilaiha. Sampai kami menduga bahwa Rasulullah SAW melihat neraka. Kemudian diulangi kembali yang ketiga kalinya. Ittaqun nar. Walau bisyiqqi tamrah. Hindarilah api neraka. Walaupun dengan sebelah korma. Walaupun dengan sepotong korma. Faman lam yajid. Fabi kalimatin tayyibah. Dan siapa yang tidak mendapatinya, hendaklah dengan kalimat yang thayyib, dengan ucapan yang baik. Akhrajahu, dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim dalam dua kitab sahihnya. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memperingatkan dari bahaya api neraka dan tidak bisa dihindari kecuali dengan taqwallah. Enggak bisa dihindari kecuali dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan beramal, mengamalkan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Ikhwan ibn a'azakumullah, diriwayatkan dari Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu, dikatakan, ya ma'asyaral muslimin irghabu fima raghabakumullah wahadharu wa khafu ma khawafakumullah. Wahai kaum muslimin, berharaplah apa-apa yang Allah kabarkan dengan berita-berita gembira. Dan takutlah dari apa yang Allah ancamkan atas kalian. Artinya kalau Allah memberitakan tentang indahnya surga, tentang kenikmatan-kenikmatan surga, maka berharaplah kepada Allah Ta'ala. Dan ketika Allah kabarkan tentang mengerikannya neraka, menakutkannya, dahsyatnya neraka, maka takutlah dari api neraka. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberitakan dengan berita-berita tersebut agar kita takut dan kita berharap. Takut dari azabnya dan berharap jannahnya, berharap keridhaannya. Rasulullah SAW menggambarkan permisalan beliau dengan umatnya. Qala sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, innama mathali wa mathalu ummati kamathali rajulin istawqada nara. Sesungguhnya permisalan aku dan permisalan umatku seperti seseorang yang menyalakan api. Faja'alad dawab wal farash yaqa'na fi. Tiba-tiba serangga-serangga, binatang-binatang kecil mendekat ke api tersebut. Yaqa'na fi, bahkan memasukinya. Maka aku berupaya untuk menghalau mereka dari api agar jangan masuk dalam api tersebut. Bisa dibayangkan bagaimana permisalan Rasulullah SAW. Kalau seorang yang menyalakan api, tiba-tiba serangga-serangga mendekat, dan itu kebiasaan mereka. Melihat ada cahaya, mereka mendekat. Maka Rasulullah SAW menghalanginya. Jangan sampai masuk ke dalam api. Fatafallatat minni, Ternyata serangga itu memaksa untuk masuk ke dalamnya. Menghindar dariku untuk masuk ke dalam api. Maka inilah permisalanku dengan kalian. Aku peringatkan kalian dari api neraka. Aku halangi kalian. Wa akhudhu bihujazikum. Aku pegang pakaian kalian agar jangan masuk dalam api neraka. Tetapi kalian memaksa untuk masuk ke dalam api. Aku peringatkan. Aku ancam ucapan Allah. Tetapi kalian memaksa memasukinya. Seperti orang tadi yang menghalau serangga-serangga. Ternyata serangga tadi melewati belakangnya atau ke sampingnya, ke kanan. Menghindar dari orang tadi memaksa untuk masuk dalam api. Dan ini keadaan manusia. Rasulullah SAW memperingatkan ittaqun nar, ittaqun nar. Rasulullah memperingatkan dengan kalimat. Andartukumun nar. Tapi justru mereka marah. Ketika Rasulullah SAW kumpulkan orang-orang Quraisy, suku-suku Quraisy di Bukit Safa. Dan Allah SWT menyatakan, undirukum baina yaday adabin syadid. Aku peringatkan kalian dari bahaya yang adab Allah yang sangat dahsyat. Ini khairun a'azakumullah. Apakah mereka gembira dengan peringatan itu? Marah. Muncul Abu Lahab dengan mata yang melotot, dengan muka yang merah. Dengan ucapan yang keras dan kurang ajar kepada Rasulullah SAW. Tabban laka ya Muhammad. Alihada jama'atana. Celaka engkau wahai Muhammad. Apakah hanya untuk ini engkau mengumpulkan kami? Maka Allah turunkan ayatnya. Tabbat yada Abi Lahabin wa tab. Sungguh yang celaka adalah Abu Lahab. Kedua tangan Abu Lahab dan celakalah dia. Sayasla naran dhata lahab. Dan dia akan masuk ke dalam neraka yang memiliki nyala api. Yang memiliki lidah api yang menjilat-jilat. Allah SWT membalas ucapannya. Yang menyatakan tabban laka ya Muhammad alihada jama'atana. Celaka engkau wahai Muhammad. Hanya untuk itu engkau kumpulkan kami. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Dianggap kecil, dianggap remeh. Padahal peringatan yang sangat penting karena sayangnya. Karena rahmat beliau kepada umat ini. Karena kasih sayang beliau kepada manusia. Aku peringatkan kalian dari azab Allah. Undirukum baina yaday azabi syadid. Aku memperingatkan kalian di hadapan azab yang sangat dahsyat. Khamilin a'azakum Allahum muslim yang saharulati. Allah subhanahu wa ta'ala. Sekian kali mengancam dalam Al-Quran dengan ancaman-ancaman neraka. Bukan sekali, bukan dua kali, bukan tiga kali. Sekian banyak dalam Al-Quran. Allah kata tentang nar. Apakah kita anggap itu cerita kosong? Atau kita anggap itu hanya dongeng? Kaum muslimin yang saya hormati. Di antara rukun dari rukun-rukun iman adalah iman biyaumil qiyamah. Iman bil yaumil akhir. Apa maknanya beriman dengan yaumil akhir? Beriman dengan kebangkitan. Beriman dengan yaumul hisab. Beriman dengan hari perhitungan. Beriman dengan surga dan neraka. Beriman bahwa nanti akan ada kehidupan yang abadi. Kehidupan yang hakiki. Yang sebenar-benarnya kehidupan. Itu makna iman. Kepada hari akhir. Beriman dengan seluruh apa yang diberitakan. Tentang hari kiamat. Beriman dengan seluruh apa yang diberitakan tentang apa yang terjadi nanti yaumul qiyamah. Dari dikumpulkannya mereka di padang mahsyar. Kemudian dihisab, dihitung, ditimbang amalannya. Faman ya'mal mitqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mitqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang beramal dengan amalan baik, sebiji dzarrah pun akan melihatnya. Siapapun yang beramal dengan amal jelek, sebiji dzarrah pun akan melihatnya. Kaum muslimin yang saya hormati. Ini adalah hari yang hak. Hada yaumul fasl. Hari keputusan. Allah akan putuskan dengan keputusan-keputusan yang pasti. Siapa yang akan masuk surga. Dan siapa yang akan masuk neraka. Maka Rasulullah SAW mengumpulkan keluarganya. Familinya. Kerabatnya. Ya Bani Ka'ab ibn Lu'ay. Anqidhu anfusakum minan nar. Ya Bani Murrah ibn Ibn Ka'ab, anqidhu anfusakum minan nar. Ya Bani Abdi Syams, anqidhu anfusakum minan nar. Wahai suku Ka'ab Ibn Lu'ay, selamatkan diri kalian dari api neraka. Wahai Bani Murrah Ibn Ka'ab, selamatkan diri kalian dari api neraka. Wahai Bani Abdi Syams, selamatkan diri kalian dari api neraka. suku-suku yang ada pada suku beliau, suku Quraisy, disebutkan satu persatu. Selamatkan diri kalian, selamatkan diri kalian. Ya Bani Abdi Manaf, anqidhu anfusakum minan nar. Sampai pada suku beliau sendiri, keluarga beliau sendiri. Ya Bani Hashim, anqidhu anfusakum minan nar. Wahai Bani Hashim, selamatkan diri kalian dari api neraka. Dan sampai disebut oleh beliau keluarga yang lebih kecil dari keluarga beliau. Ya Bani Abdul Muttalib, anqidhu anfusakum minan nar. Wahai keluarga Abdul Muttalib, selamatkan diri kalian dari api neraka. Sampai disebutkan satu persatu. Ya Fatimah binti Rasulullah, wahai Fatimah anak Rasulullah, selamatkan dirimu dari api neraka. Fa inni la amliku lakum min Allahi syai'a, karena aku tidak akan memiliki dan enggak bisa membelamu nanti yaumul qiyamah kalau engkau tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Pamannya Abu Talib, ketika akan wafatnya, Rasulullah SAW datang ke rumahnya dan terus mengingatkan, ya am, qul la ilaha illallah. Wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah. Kalimatun uhajjulaka biha indallah. Kalimat yang aku akan bisa membelamu nanti yaumul qiyamah. Ucapkan la ilaha illallah. Berimanlah kepada Allah dan berimanlah bahwa aku Rasulullah. Khadirin a'azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Begitu semangatnya beliau mengajarkan hidayah. Begitu semangatnya beliau membimbing kaum muslimin agar mereka mau menerima nasihat, menerima tauhid, menerima la ilaha illallah, agar mengakui bahwa tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang saya hormati, Allah Subhanahu wa taala menggambarkan orang beriman adalah orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan ucapan mereka, Qul a'unabbi'ukum bikhairin min dhalikum lilladhina attaqaw 'inda rabbihim jannatun tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha wa azwajun mutahharatun wa ridwanun min Allah wallahu basirun bil 'ibad. Kata Allah, maukah aku beritakan pada kalian yang lebih baik lagi, yaitu orang-orang yang bertakwa akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala di sisinya surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, kekal di dalamnya selama-lamanya. Dan Allah berikan pada mereka pasangan-pasangan yang suci dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Maha mengetahui perbuatan hambanya. Siapa orang yang bertakwa yang dimaksud ini? Siapa yang dijanjikan oleh Allah dengan janji-janji besar ini? Ayat berikutnya Allah terangkan. Alladzina yaquluna rabbana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar, yaitu orang yang berkata, wahai Rabb kami, kami beriman kepada Engkau, maafkanlah kami, ampuni dosa-dosa kami, dan selamatkan kami dari azab neraka. Orang-orang yang takut, orang-orang yang berkata, wa qina adzabannar, lindungi aku, lindungi kami dari azab neraka. Maka mereka, kata Allah dalam ayat lain, yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adzabah, mengharap rahmat dan takut dari azabnya. Alladzina hum min adzabi rabbihim mushfiqun, yaitu orang yang terhadap azab Allah mereka takut. Itu orang beriman. Dzalika liman khafa maqami wa khafa wa'id. Kata Allah, yang demikian kami berikan liman khafa maqami, kepada orang yang takut kepadaku, kata Allah, yang takut pada kedudukanku, wa khafa wa'id, yang takut pada ancamanku. Akhun min a'azakumullah, kaum muslim yang hormati, orang-orang yang dijamin dengan jannah adalah orang-orang yang memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan oleh Allah tentang penduduk surga, siapa mereka? Kata Allah, mereka adalah yang berkata, qalu inna kunna qablu fi ahlina mushfiqin, kami dulu di dunia dalam keadaan takut kepada azab Allah. Itu ahli surga. Demikian pula Allah katakan dalam ayat lain, inna kunna qablu, dikatakan Alhamdulillahilladzi adhaba 'anna al-hazan. Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan rasa takut dari kami. Artinya di dunia mereka gelisah, sedih. Adhaba 'anna al-hazan. Alhamdulillah Allah telah menghilangkan rasa sedih kita. Berarti di dunia mereka takut, sedih terhadap dosanya, gelisah. Kaum muslimin yang saya hormati, dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Dzalika mimma auha ilaika rabbuka minal hikmah. Wa la taj'al ma'allahi ilahan akhar fatulqa fi jahannam maluman madhura." Demikianlah wahyu yang Allah berikan kepadamu dari Rabbmu, dari hikmah-hikmah, bahwa jangan menjadikan bersama Allah ilah yang lain. Fatulqa fi jahannam, karena engkau akan dilemparkan dalam api neraka jahannam dalam keadaan terhina. Diancam, siapa yang menjadikan bersama Allah ilah yang lain? Siapa yang berdoa kepada selain Allah? Siapa yang menyembah selain Allah? Siapa yang memperbudak dirinya kepada selain Allah? Fatulqa fi jahannama maluman madhura, akan dilempar ke dalam api neraka dalam keadaan terhina dan tercela. Ikhwanuddin a'azzakumullah, kaum muslimin yang saya hormati, ini menunjukkan bahwa seluruh ayat-ayat ini adalah membimbing kita agar selamat dari azab, membimbing kita agar kita selamat dari neraka jahannam, agar selamat dari azab Allah Subhanahu wa taala. Maka apakah kita sempat untuk beristirahat? Apakah sempat untuk bersantai-santai? Disebutkan oleh para ulama tentang masalah surga dan neraka. Qal ajibtu minan nari kaifa nama haribuha, wa ajibtu minal jannati kaifa nama talibuha. Sungguh aku heran dengan neraka, bagaimana mungkin bisa tidur orang yang menghindarinya? Dan sungguh aku heran dengan surga, bagaimana mungkin bisa tidur orang yang menghindarinya? Orang yang berharap surga gak sempat istirahat. Orang yang menghindari api neraka juga gak sempat istirahat. Diriwayatkan, utlubu al-jannata juhdakum, berupayalah untuk mendapatkan surga dengan seluruh upaya kalian, seluruh apa yang kalian punya, seluruh apa yang kalian bisa, carilah surga. Demikian pula sebaliknya, hindarilah neraka dengan semua yang kalian bisa, dengan apa yang kalian miliki, dengan seluruh yang kalian punya, hindarilah neraka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah, carilah dengan semua apa yang Allah berikan pada kalian, carilah akhirat. Allah berikan kalian kehidupan, Allah berikan kalian harta, Allah berikan kalian kesempatan, Allah berikan kalian pakaian, Allah berikan kalian akal, Allah berikan kalian mata, Allah berikan kalian semua perangkat-perangkat kehidupan yang sempurna, masya Allah, carilah akhirat dengan itu semua. Wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah, carilah dengan semua itu darul akhirah. Wala tansa nasibaka minad dunya, jangan lupakan bagianmu di dunia. Bagian di dunia jangan lupakan, karena kita butuh makan, butuh hidup. Kita butuh pakaian, silakan jangan lupakan. Tetapi tujuan utama kata Allah, wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah, carilah dengan apa yang Allah berikan padamu, carilah akhirat. Kita punya harta, cari akhirat. Cari akhirat maknanya berharaplah jannah dan bagaimana menghindari api neraka. Apa kata Nabi tadi? Ittaqun nar walau bisyiqqit tamrah. Hindarilah api neraka walaupun dengan sebelah korma. Kamu punya satu korma. Ingin bersedekah, potong jadi dua. Yang sebelah berikan pada orang miskin. Makan. Khamilina azakumullah. Itu makna ittaqun nar walau bisyiqqit tamrah. Takutlah ke dalam api neraka. Takutlah kalian dari azab. Hindarilah walaupun dengan sebelah korma. Dengan sepotong korma. Kalau sepotong korma pun gak punya. Fabi kalimatin thayyibah. Dengan kalimat yang baik. Maaf. Aku tidak bisa membantumu. Aku enggak punya apa-apa. Barangkali ada yang bisa dibantu dengan tenagaku. Aku akan bantu. Kalimatin thayyibah. Dengan zikrullah. Dengan ucapan subhanallah. Dengan ucapan alhamdulillah. Dengan ucapan Allahu Akbar. Dengan ucapan-ucapan yang baik. Qanibina azakumullah. Ini maknanya upayakanlah engkau untuk mendapatkan jannah. Dan upayakanlah untuk menghindar dari api neraka dengan semua yang kalian punya. Alhamdulillah, kita tidak semiskin itu. Kita punya 1 kilo kurma, mungkin lebih. Maka ikhwanibina azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Allah subhanahu wa ta'ala selalu mengingatkan tentang akhirat berkali-kali. Dan Allah subhanahu wa ta'ala mengutus Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam juga untuk memperingatkan tentang hari akhir. Ingat, kehidupan itu bukan cuma dunia. Ingat, yang namanya kehidupan itu bukan hanya kehidupan dunia. Ingatlah bahwa yang namanya kehidupan itu ada kehidupan akhirat, ada kehidupan yang abadi. Maka jangan hanya pikirkan dunia. Al-kayyis, orang yang cerdas, orang yang tahu bahwa dia akan wafat. Dan dia mempersiapkan untuk kehidupan setelah mati. Itu cerdas namanya. Karena dia berpikir dan mementingkan yang lebih panjang daripada kehidupan dunia yang singkat. Kalau ada seorang yang berpikir hanya dunianya dan melupakan kehidupan yang kekal, berarti dia tidak cerdas. Tidak kais. Ketika ditanya kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, siapa mukmin yang paling cerdas? Dijawab, mukmin yang selalu ingat kematian. Mukmin yang mempersiapkan untuk hari setelah mati. Maka mereka cerdas. Karena mereka bisa berhitung, pandai berhitung. Bahwa nanti yaumul qiyamah adalah kehidupan yang terus-menerus. Imma fil jannati khalidina fiha wa imma fil nari khalidina fiha. Kekal di dalamnya selama-lamanya. Maka tentunya yang kekal ini lebih dipikirkan daripada yang sesaat. Yang sekejap saja. Qanibin a'azakumullah. Sehingga rasa harap dengan rasa takut harus ada. Sebagai bekal menuju akhirat. Harus ada pada setiap mukmin. Jangan hanya takut tanpa ada harap. Jangan hanya berharap tanpa takut. Orang yang berharap, berharap, berharap tanpa ada rasa takut pada Allah. Berarti ini adalah orang yang terfitnah dengan penyakit al-aman min makrillah. Penyakit aman min makrillah, penyakit besar. Penyakit kronis yang sangat berbahaya. Yang Allah ancam dengan ancaman-ancaman yang mengerikan. Kata Allah, afa amina ahlul qura an ya'tiyahum ba'suna bayatan wahum na'imun. Awa amina ahlul qura an ya'tiyahum ba'suna duhan wahum yal'abun. Apakah mereka tidak takut dengan azab yang Allah yang akan turun mungkin di malam hari dalam keadaan mereka tidur? Apakah mereka tidak takut terhadap azab Allah yang mungkin datang di pagi hari dalam keadaan mereka bermain-main? Afa aminu makrallah fala ya'man makrallahi illa alqawmul khasirun. Kata Allah, apakah mereka merasa aman dari azab Allah? Tidaklah mereka merasa aman dari azab Allah kecuali orang-orang yang merugi. Orang-orang yang akan menyesal yaumul qiyamah. Maka jangan kalian berharap-berharap tapi tenang, tidak ada rasa takut. Jangan pula sebaliknya. Takut, takut, takut tapi enggak punya harapan. Tidak berharap, percuma. Saya bakal diazab. Percuma, saya sudah banyak dosa. Percuma, saya sudah bergelimang dengan berbagai macam kemaksiatan, kemaksiatan. Aku tidak mungkin diampuni oleh Allah. Ini keliru lagi. Dia takut, tapi gak punya harapan. Diancam pula oleh Allah dengan ancaman berat. Tidak kalah beratnya dengan ancaman yang tadi. Fala tayasu wa man yayas min rawhillahi illa. Qanibina azakumullah. Tidaklah berputus asa dari rahmat Allah kecuali kaumul kafirun. Lebih keras ancamannya. Tidaklah putus asa dari rahmat Allah kecuali orang-orang yang kafir. Orang-orang yang bal. Orang-orang yang sesat. Maka disebutkan oleh Ibnu Mubarak rahimahullah. Dinukil ucapan-ucapan para ahli hikmah. Kata mereka, inni la astahyi minallahi azza wa jal an a'budahu raja'a thawabil jannah. Sungguh aku malu kepada Allah subhanahu wa ta'ala kalau aku beribadah-beribadah hanya berharap surga, artinya tidak takut neraka. Aku malu pada Allah. Kal ajiris su in u'tiya amila wa in lam yu'ta lam ya'mal. Aku seperti pegawai yang jelek, yang kalau dikasih kerja, kalau enggak dikasih enggak mau kerja. Dan juga aku malu kepada Allah SWT kalau aku beribadah hanya karena takut. Maksudnya tidak diiringi harap. Karena aku berarti seperti budak, seperti hamba sahaya yang jelek, yang kalau diancam oleh tuannya baru bekerja. Kalau tidak diancam enggak bekerja. Qul inna a'udzukum billah. Demikian pula dikatakan oleh beliau, sungguh aku malu kalau hanya dengan harap saja tanpa takut atau dengan takut saja tanpa harap. Makna ucapan para hukama ini adalah hendaklah engkau berharap kepada Allah dan diiringi rasa takut. Takut kepada Allah diiringi rasa harap. Dan rasa harap dengan rasa takut tadi harus diiringi rasa cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga jangan seperti fulan. Jangan seperti tokoh yang berkata, aku beribadah bukan karena pengin surga. Ya Allah, kalau aku beribadah pengin surga, jangan masukkan aku ke surga. Dan aku bukan beribadah karena takut neraka. Ya Allah, kalau aku beribadah karena takut neraka, jangan masukkan aku. Atau jangan selamatkan aku dari neraka. Masukkan aku dalam neraka. Dan kalau engkau tanya apakah aku mau surga atau mau neraka, aku mau yang engkau kehendaki. Kalau engkau kehendaki aku neraka, aku neraka. Ini kesombongan, bukan keikhlasan. Ini kesombongan, bukan keikhlasan. Mana ucapan para ulama tadi adalah, aku malu kalau cuma takut, tapi tidak berharap. Aku malu kalau berharap, tapi tidak takut. Aku beribadah kepada engkau ya Allah karena berharap surgamu. Dan juga takut pada nerakamu. Karena aku cinta kepadamu. Cinta yang membuahkan rasa takut. Cinta yang membuahkan rasa harap. Inilah cintanya seorang mukmin kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwani biddin, a'azakumullah kumusim yang sahramati. Maka bekal kita menuju akhirat adalah rasa takut pada Allah dan rasa harap. Yang membuahkan amalan-amalan saleh dan membuahkan orang yang berhati-hati dari dosa-dosa. Hasilnya, dia akan semangat beribadah dan takut untuk berbuat dosa. Khamilina azakumullah, inna lil mauti sakarat. Inna lil mauti sakarat. Sesungguhnya kematian itu ada sakaratnya. Ada sakitnya. Dan sakitnya tak terbayangkan. Allah menyebutkan dalam beberapa ayat dalam Al-Quran tentang masalah kematian. Yang pertama Allah katakan, وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ. Pasti akan datang سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ. Disebutkan Allah dengan kalimat سَكْرَةُ الْمَوْتِ. سَكْرَةُ الْمَوْتِ maknanya adalah rasa sakit yang sangat ketika mati. Itu pasti akan mendatangi setiap manusia. Kata Allah, وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ. Dan ingatlah ketika engkau melihat nanti orang-orang zalim itu menyaksikan bagaimana ketika dia fi ghamaratil maut, ketika dia sedang sakaratul maut. Al-malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum. Malaikat akan memukul bokong mereka dan juga wajah-wajah mereka. Dipaksa untuk keluar. Akhriju anfusakum. Keluarkanlah diri kalian. Ketika tidak mau keluar dari jasadnya, ditarik dengan paksa. Seperti ditariknya duri dari dalam kapas. Maka terbawa tentunya kapas-kapasnya. Ini khulilin a'azakumullah. Sakit. Innalil mauti sakarat. Ayat yang ketiga, Allah katakan, falahula idza balagatil hulqum wa antum hina idzin tanzurun. Nanti ketika nyawa sudah di kerongkongan, kalian akan melihat sendiri bagaimana kematian. Ayat keempat, Allah katakan, kalla idza balagati taraqi wa qila man raq. Nanti kalau sudah balagati taraqi, kalau nyawa sudah di kerongkongan, wa qila man raq, dan dikatakan siapa yang bisa meruqyah. Waltafatis saqu bis saq ila rabbika yawma idzin al masaq. Ketika kaki ini berhimpit dan kalian akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang dicabut nyawanya, kaki dengan kaki terhimpit begitu karena rasa sakitnya, dan mata akan mengikuti ruh ke atas, dan kaki mulai dingin dari ujung kakinya dan naik sampai ke lututnya, kemudian sampai ke dadanya, dan kemudian habislah nyawanya. Ini khuninina azakum, semua akan mengalaminya. Kata mereka, kata para sahabat, aku sudah tidak berharap lagi untuk bisa mati dengan tidak sakit. Kenapa? Karena aku melihat Rasulullah SAW merasa sakit dan menyatakan, wa ra'sa, duhai kepalaku. Dan menyatakan ketika akan wafatnya, Inna lil mauti sakarat, kata Nabi. Ingatlah mati itu sakit. Diulang-ulangi oleh Rasulullah Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka kata mereka, para sahabat, sungguh ketika aku melihat Rasulullah seperti itu, bagaimana kami? Kalau Rasulullah SAW sakit, bagaimana kami? Kata mereka. Ikhwan binina azakumlakum muslim yang sahurmati. Ini menunjukkan bahwasanya yang namanya al-maut itu adalah kesakitan yang paling sakit untuk menuju alam yang lain, alam barzah. Dan ternyata tidak berakhir dengan itu. Siapa yang semakin zalim, siapa yang semakin kufur, na'udzubillah, akan semakin sakit. Yang paling ringan adalah orang-orang yang beriman, dan yang paling ringan adalah Rasulullah SAW. Ternyata Rasulullah SAW merasakan rasanya sakit kematian. Itu yang paling ringannya. Bagaimana kira-kira yang lebih berat dari itu? Dan Rasulullah SAW menunjuk ke langit dan menyatakan, Ar-Rafiqil A'la. Aku memilih Rafiqil A'la. Karena setiap Nabi ditawarkan untuk hidup terus atau akan wafat. Maka Nabi memilih Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Aisyah, idan la yakhtaruna. Kalau begitu Nabi tidak memilih kita. Nabi memilih Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun harus melewati sakaratul maut. Dalam hadis qudsi dikatakan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, sungguh aku tidak pernah ragu dengan apapun kecuali ketika akan mencabut nyawanya seorang mukmin. Yani Allah sangat terhayangnya, sangat rahmatnya. Tidak dicabut tidak mungkin, harus dicabut. Dicabut dalam keadaan sakit. Ikhwan ibn a'azakumullah, sebagaimana diriwayatkan dalam riwayat Bukhari, Rasulullah SAW bersandar di dada Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Kata Aisyah, baina haqinati wa zaqinati, di antara dagu beliau dan dada beliau. Kemudian karena syiddatil maut, karena dahsyatnya kematian, kata Aisyah, aku melihat bagaimana Rasulullah SAW, maka aku sungguh merasa putus asa. Apakah aku bisa mati dalam keadaan tidak sakit? Aku tidak lagi berharap karena Rasulullah SAW sakit. Qala mata nauhu dzakhan nas-sadr, adalah dada Aisyah radhiyallahu taala anha ketika Rasulullah SAW tersandar dan terkulai di pangkuannya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ikhwani fillah na'azakumullah, kalau seorang mukmin dengan sakaratul maut, berakhirlah segala macam problem-problemnya. Berakhirlah segala macam kesusahannya. Berubahlah dari kesedihan pada senyum. Kenapa? Karena malaikat yang mencabut nyawa memberikan kabar gembira. Abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Bergembiralah engkau dengan surga yang sudah dijanjikan untukmu. Maka jenazah tadi tersenyum pada sakit. Berita yang menggembirakan tadi mengalahkan sakitnya dari sakaratul maut. bahwa engkau sudah mendapatkan keputusan ahli surga. Tentunya akan gembira, akan senyum. Bagaimanapun sakitnya. Sebaliknya, orang-orang zalim, orang-orang kafir, kata Allah subhanahu wa ta'ala, dan ingatlah ketika orang-orang zalim mendatangi kematiannya. Diancam. Dalam keadaan diberitakan berita jelek. Engkau begini, engkau begitu. Sehingga dia ketakutan. Gelisah. Dan kemudian dia meronta. Enggak mau mati. Melawan. Ingin hidup terus. Dan dipaksa oleh malaikat. Dengan pukulan di wajahnya. Yadribuna wujuhahum. Wa adbarahum. Wajah-wajahnya dan punggung-punggungnya. Setelah selesai. Nyawanya keluar dari tubuhnya. Apakah selesai? Tidak selesai. Karena masih ada menunggu fitnah al-qubur. Allahumma inna na'udhu billah min azabil qabri. Wa min fitnatil mahya wal mamat. Wa min azabi jahannam. Kita melindung dari fitnah kubur. Karena di kubur pun akan ditanya. Dan ketika dia tidak bisa menjawab. La adri. Aku tidak tahu. Aku mendengar manusia berkata sesuatu. Aku cuma ngikut. Maka dipukul pula dengan pukulan yang keras. Dengan pukulan besi. Dan terdengar suara jeritannya pada seluruh makhluk-makhluk. Tidak berakhir. Masih ada azab kubur. Setelah azab kubur selesai dibangkitkan yaumul qiyamah. Apakah selesai? Tidak. Masih menunggu azab yang berikutnya. Masih menunggu padang mahsyar. Yang akan juga menyakitinya. Karena dia akan dekat dengan matahari. Dalam keadaan keringat sampai di lijamnya. Dia tidak bisa menundukkan kepalanya. Menunggu. Sampai datangnya syafaat Rasulullah SAW. Dan ketika diselesaikan. Mereka diselesaikan. Ternyata orang-orang ini masih belum selesai. Masih ada hisab perhitungan yang sulit. Adapun orang beriman. Dihitung dengan hisaban yasira. Adapun mereka-mereka. Yang menerima catatannya dari kanan. Fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Akan dihisab dengan hisab yang mudah. Kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Hisab yang mudah adalah cuma ditunjukkan saja. Ini amalanmu. Ini dosa-dosamu. Sudah ditunjukkan, tidak dihitung. Sudah kamu akui? Iya ya Rabb. Itu semua dosa-dosaku. Aku akui. Kata Allah. Aku ampuni semuanya. Aku maafkan. Masuklah ke surga. Ini hisaban yasira. Adapun kalau dihitung, ditimbang, maka kata Nabi SAW, la yuhasabu ahadun illa uzzib. Tidaklah seorang dihitung kecuali diadab. Ketika Aisyah bertanya, ya Rasulullah, bukankah ada hisaban yasira? Hisaban yasira itu al-ardu, ya Aisyah. Daliki al-ardu. Itu hanya ditunjukkan saja, enggak dihitung. Adapun dihitung kenikmatan yang Allah berikan. Dengan berbagai macam perbuatan-perbuatan dia tidak seimbang sama sekali. Demikian banyaknya kenikmatan yang Allah berikan pada kita. Demikian banyaknya kenikmatan mata, kenikmatan telinga, kenikmatan badan kita, kenikmatan harta, kenikmatan kehidupan, semuanya Allah berikan. Tetapi amalannya zalim, asi, kufur, bid'ah, mengerjakan berbagai macam kesesatan-kesesatan. Tentunya na'udzubillah, mereka akan diazab. Wassalatu taufiqul afiyah. Wa nasallu salama. Kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala keselamatan. Keselamatan di dunia dari kesesatan. Keselamatan di akhirat dari azab Allah Subhanahu wa taala. Amin. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma wa bihamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.